Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita kembali melanjutkan bab disyariatkan menyayangi muslimin karena mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berikutnya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu." Jangan kalian saling hasad. "Wa la tanajashu." Dan jangan kalian saling najash. Dan jangan kalian saling najash. Nanti akan dijelaskan. Wala tabaghadu. Dan janganlah kalian saling marah. Wala tadabaru. Dan janganlah kalian saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Dan janganlah kalian satu sama lain menjual atau bertransaksi di atas transaksi saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara untuk muslim yang lain. La yadhlimuhu. Tidak mendzaliminya. Wala yahqiruhu. Dan tidak merendahkannya. Wala yakhdhuluhu. Dan tidak membiarkannya. At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di sini. Nabi mengisyaratkan 3 kali ke dada. Bihasbim ri'in minasyar. Cukup. Seseorang buruk ayyahqira akhahul muslim ketika merendahkan saudaranya muslim. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irdhuh. Rawahu Muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya dan hartanya dan kehormatannya. Ya. An-Najash tadi kan ada larangan Nabi dan janganlah kalian saling najash. Apa itu najash? Najash itu ya ada 2 orang sedang transaksi, kemudian kitalah orang yang ketiga, kemudian kita datang bergaya menaikkan harga. Bergaya menaikkan harga untuk mendzalimi pembeli. Untuk mendzalimi pembeli, ya. Harganya taruhlah 10 ribu. Tapi kita datang, saya berani nih 12. Padahal hanya untuk mengelabui pembeli. Untuk mengelabui apa? Pembeli. Nah, bukan ingin beli. Tapi penjual dan kita ada kerjasama. Ada kerjasama. Ini tentunya sifat yang mencerminkan tidak sayang kepada saudaranya. Tidak sayang kepada saudaranya. Penjual saudaramu, ya kan? Pembeli juga saudaramu. Sebagaimana penjual kepingin mendapatkan kelebihan dari transaksi itu, pembeli juga ingin menghemat. Pembeli juga ingin menghemat biaya untuk dia beli, karena dia butuh juga yang lain. Maka dengan engkau masuk pada transaksi saudaramu, ingin merusak harga, ya, najash tadi, seakan mengangkat harga, ternyata untuk mengelabui pembeli. Atau ini juga berlaku untuk dari arah pembeli. Ya. Jadi satu orang pura-pura beli, yang satu sungguhan beli, ya. Dan itu di pasar kan banyak ya. Di pasar banyak dan itu tidak boleh. Dan itu tidak boleh. Hadis ini ya didahului dengan 5 larangan. 1, jangan saling hasad. 2, jangan saling najash. 3, jangan saling marah. 4, jangan saling membelakangi. 5, jangan merusak transaksi saudaranya. Jangan merusak transaksi saudaranya. 5 hal ini merusak ukhuwah. 5 hal ini merusak persaudaraan. Ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ini akan bisa terjadi di antara caranya 5 ini jangan ada. 5 ini jangan ada. Karena ketika 5 ini ada, konsekuensinya terjadi kedzaliman. Yang kemudian Nabi tekankan lagi, la yadzlimuh, jangan mendzalimi saudaramu. Wa la yahqiruh, jangan meremehkan saudaramu. Wa la yakhdhuluh, jangan membiarkan saudaramu dalam kesusahan. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu ada di dalam hati. Menghormati seorang muslim itu di hati apa di lisan saja? Di hati. Kalau benar-benar engkau bertakwa, jangankan mendzalimi, niat mendzalimi saja jangan. Memuliakan dan tidak membiarkan saudaranya. Ini. Kita bahas satu-satu perangai ini ya. Satu-satu perangai ini. Nabi alaihissalatu wassalam melarang. La tahasadu. Jangan kalian saling hasad. Hasad maknanya membenci nikmat Allah kepada saudaranya. Membenci nikmat Allah kepada saudaranya. Walaupun tidak menginginkan nikmat tersebut tercabut dari saudaranya. Walaupun tidak menginginkan nikmat tersebut tercabut dari saudaranya. Sebatas benci saudaranya mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ini hasad. Dan setiap jasad ada hasadnya. Karena tipe asli manusia ingin selalu nomor satu. Selalu di atas. Tidak mau disaingi. Kalau bisa saudara kita berpenghasilan 10 juta, kita 11. Kalau dia 11, kita 12. Ya, seperti itu asli tabiat sifat manusia. Namun al halim al karim yukhfi. Seorang yang mulia itu akan menutupi dirinya. Al laim yubdi. Adapun orang tercela akan menampakkannya, akan menampakkannya. Likulli jasadin hasadun, karena setiap jasad itu ada hasadnya. Tidak mungkin ketika masih normal melihat saudaranya mendapatkan nikmat kemudian dia tidak kepingin. Itu tidak mungkin. Itu sudah sifat dasar. Saudaranya dapat nikmat, dia ada kepingin. Ya, dia ada keinginan untuk itu. Maka ketika kita mulai terjangkiti kepingin atau naudzubillah benci dengan nikmat saudara kita, segera kita berdoa. Allahumma zidhu min fadlika. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia juga bisa. Ya Allah, tambahkan keutamaanmu kepada saudaraku ini. Wa'tini khairan minha. Dan berikanlah aku yang lebih baik darinya. Lebih baik darinya itu belum tentu nominalnya sama. Belum tentu itemnya sama. Belum tentu ya. Karena dengan kita mendoakan saudara kita, permusuhan di dalam hati hilang. Permusuhan di dalam hati apa? Hilang. Rasa benci di dalam hati dipaksa luntur oleh kita. Dipaksa luntur. Jangan menguatkan syaitan. Jangan menguatkan apa? Syaitan. Paksa. Ketika melihat saudara kita di atas nikmat, kita langsung, ya Allah, tambahkan keutamaanmu pada saudaraku ini. dan berilah aku yang lebih baik. Ya menurutmu ya Allah, yang lebih baik itu seperti apa? Ya menurut Allah subhanahu wa ta'ala, bukan menurut kita. Kalau menurut kita, lebih baik menurut kita, itu seringkali meleset. Tidak lebih baik, lebih nafsu. Bukan lebih baik, tapi lebih apa? Lebih nafsu. Karena kita dengan kebodohan dan kedzaliman kita, sifat dasar ini akan selalu berpikir hal-hal yang negatif. Yang apa? Negatif. Ya. Menurut kita ya hilang nikmat itu pindah ke saya, kan gitu ya. Itu kedzaliman. Maka seorang salaf mengatakan, lah jangan kalian memusuhi nikmat-nikmat Allah. Husad, orang-orang hasad itu adalah musuh nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang bisa hasad? Salah satu sebabnya dia orang pelit. Salah satu sebab orang itu hasad, pelit, bakhil. Maka di antara obat agar kita tidak memiliki sifat hasad, jadilah orang dermawan. Paksa kita sering sedekah, sering memberi apa yang kita punya. Punya ilmu, punya pengaruh, punya manfaat, punya harta. Jadilah orang yang karim. Jadilah orang yang suka memberi. Akan jauh dari sifat hasad. Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang sahabat minta kasih. Datang sahabat minta kasih. Datang minta sahabat minta kasih. Sampai hatta nafida ma'inda. Sampai habis apa yang di sisi Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun urusan ilmu. Dari pagi sampai sore. Dimanapun Nabi menyampaikan ilmu. Tidak ada bakhil dalam ilmu, dalam harta, dalam akhlak, dalam muamalah. Sehingga Nabi jauh dari hasad. Sehingga Nabi jauh dari hasad. Melihat saudaranya unggul dalam nikmat Allah, lega, lebar hatinya, nyaman. Jadi di antara sebab sifat hasad itu adalah apa? Al-bukhlu, kebakhilan. Maka kita harus perangi sifat ini. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu muter Ka'bah, tawaf, bukan muter-muter toh, tawaf. Itu doanya apa? Allahumma qini syuhha nafsi. Ya Allah, hilangkan kepelitan pada diriku, hilangkan kepelitan dalam diriku. Jangan jadikan aku orang pelit, jangan jadikan aku orang pelit. Abdurrahman bin Auf, 700 onta beserta isinya saja langsung diinfakkan. Itu takut pelit. Abdurrahman bin Auf, 700 onta beserta isinya beliau infakkan fi sabilillah. Beliau masih takut pelit. Bayangkan. Berarti ngeri gak sifat pelit itu? Ngeri sekali. Sifat pelit itu bisa membuat kita menjadi orang yang garang. Karena dia pegang terus. Padahal dunia itu kan di tangan. Namanya tangan itu kadang megang, kadang kan lepas. Kalau dipegang terus kan kesel, ya gak? Capek. Ya, capek. Nikmatnya orang sedekah itu lebih nikmat daripada yang menerima. Kenapa? Karena sebelum sampai kepada penerima, sudah sampai kepada catatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka para ulama membahas, di antara sebab hati itu lapang, adalah kita senang, saudara kita senang. Sebab hati kita itu akan bahagia, kalau kita bahagia di saat saudara kita bahagia. Jangan sebaliknya, susah kalau saudaranya bahagia. Bahagia kalau saudaranya sedang susah. Ini, nah, tidak sayang kepada muslimin, tidak sayang kepada apa? Muslimat, ya. Asbabu insyirahis sadri, di antara sebab-sebab lapangnya dada seseorang, bahagianya hidup seseorang adalah senang dengan senangnya orang lain. Senang dengan senangnya orang lain, ya. Tentunya dalam hal yang dibolehkan oleh syariat. Hal yang dibolehkan oleh apa? Syariat. Kalau yang melanggar syariat, ya kita tidak boleh senang. Tidak boleh apa? Senang itu orang lagi happy-happy narkoban. Atau lagi mabok-mabok. Oh, lagi senang, ya gak apa-apa lah, ikut senang. bukan itu. Ya, bukan itu. Yang dimaksud adalah yang diperbolehkan di dalam apa? Syariat. Ini. Syuh itu arti mudahnya bakhil, tapi spesifiknya itu rakus banget ketika cari, pelit banget ketika memberi. Ya, itu syuh. Nah, dan itu kita lebih berhak untuk banyak berdoa. Allah berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsih faulaika humul muflihun." Di dalam surat At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan barang siapa yang dilindungi dari sifat asyuh, maka merekalah orang-orang yang akan beruntung." Beruntung orang yang tidak memiliki sifat syuh, itu hidupnya dermawan, baik kepada semua orang, dijamin. Ya, dijamin. Ketika seseorang memiliki kelapangan jiwa, sakhawatun nafas, kedermawanan hati, dia tidak hasad. Orang kalau tidak hasad kan enak ya, lepas. Kalau orang hasad itu seperti asma. Ya, pegel gitu kemana-mana, lihat orang dapat nikmat, benci lagi, namanya kobong lagi, marah lagi. Apalagi kebetulan dia usahanya mandek. Lihat orang lancar, itu udah kobong. Ya. Nah, demikian. Ini tidak hanya sebatas harta ya. Kalau harta kan umum. Ilmu juga demikian. Sesama santri. Gak boleh kalau ini ada santri pintar menghafal Quran. Cepat hafal, disenangi ustadznya. Kemudian dia hasad. Ya. Tidak perlu hasad. Bersungguh-sungguhlah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam kebaikan, faliyatana fasil mutana fisun. Hendaknya berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba, tapi sehat. Berlomba-lomba, tapi sehat. Kalau ilmu saja ditegur, apalagi harta. Ya. Untuk apa kita hasad-hasadan kepada harta? Sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini. Dan hasad merupakan sifatnya orang Yahudi. Sifatnya orang Yahudi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 109. Wadda kathirum min ahlil kitab. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran. Hasadam min indi anfusihim. Mayoritas ahlul kitab. Mayoritas loh ya ini. Ngeri gak? Mayoritas ahlul kitab. Sangat kepingin. Bukan ingin. Sangat kepingin. Mayoritas. Kalau seandainya mereka bisa memurtadkan kalian. Sampai sini paham? Kita itu dibayang-bayangi para misionaris. Ya. Ahlul kitab mayoritasnya sangat senang kalau seandainya mereka berhasil memurtadkan kalian. Mim ba'di imanikum. Setelah keimanan kalian. Kufaran. Menjadi kafir lagi. Apa alasannya? Hasadan min indi anfusihim. Karena hasad yang ada pada hati mereka. Bahaya enggak? Bahaya sekali. Nikmat Islam yang ada pada diri kita itu dihasadi oleh mereka. Dihasadi oleh mereka. Kalau kita sampai tumbang, neraka selama-lamanya. Kalau kita sampai tumbang, neraka selama-lamanya. Maka kita sangat perlu berdoa wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejelekan para penghasad ketika beroperasi hasadnya itu. Ya, ketika beroperasi hasadnya itu. Allah zat yang mengerti ghaib. Dan mengerti nyata. Hasad isi hati apa nampak? Hasad isi hati. Ya. Hasad itu isi hati yang mengerti hati manusia Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaknya berhati-hati dari husad dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengerti. Orang hasad itu kadang-kadang mengadu domba kita, kadang-kadang memprovokasi kita. Ya, seakan-akan dia penasehat, padahal penyubhat. Bukan penasehat, tapi dia penyubhat. Dia ingin membuat kita itu ragu dengan agama kita. Orang Islam itu tidak perlu dibikin mengingkari agamanya. Meragukan agamanya itu sudah kafir. Meragukan saja itu sudah kafir. Maka kita itu tidak boleh pergi ke negeri orang kafir. Kenapa? Begitu kita ragu dengan agama kita, kita sudah kafir. Begitu kita ragu dengan agama kita sudah kafir. Bahaya enggak? Bahaya. Maka munafik disebut murtad. Murtad dari kata raibun, orang yang ragu. Orang yang ragu. Ini. Maka berhati-hatilah. Sifat hasad membuat mereka rela masuk neraka dan mengajak orang lain masuk neraka. Ya. Cara orang Jawa itu apa? Daripada wirang, ya, daripada malu, mending jadi batang, ya. Mending apa? Mending jadi bangkai lah. Karena hasad untuk mengakui bahwa saudaranya di atasmu, di atas nikmat, enggak mau. Orang Yahudi sudah menyepelekan bangsa-bangsa yang lain termasuk bangsa Arab bertahun-tahun. Tiba-tiba nabinya dari bangsa Arab. Gengsi dong. Gengsi. Maka hasad. Maka apa? Hasad. Dan memang terbukti semua para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad keturunan sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Ishak. Keturunan Nabi Ishak mulia sekali kan ya? Jangankan keturunan nabi, keturunan ustaz. Ini kakeknya ustaz, buyutnya ustaz. Ustaz mana? Kan udah gus ya kan? Iya. Ini orang darah emas ya. Bukan darah biru, darah emas ini. Ya. Turunan baik, ayahnya baik. Ini turunan nabi. Tapi sayang mereka bukannya bersyukur tapi merendahkan orang lain. Orang Yahudi itu rela hidup di Madinah yang pada saat itu Yasrib. Dalam keadaan Madinah itu terkenal cuacanya membuat demam. Dari zaman dahulu kala, dari zaman jahiliyah, Madinah itu kalau dingin-dingin banget menusuk, kalau panas-panas banget, bikin demam, gak enak. Tapi orang Yahudi mau tinggal di situ. Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Bani Qainuqa sampai tinggal di pusat Madinah. Bani Nadir di apa pinggiran-pinggirannya. Kenapa mereka mau? Mereka sudah membaca Taurat bahwa akan ada nabi terakhir hijrah ke sana. Mereka tunggu bertahun-tahun. Begitu datang ternyata dari keturunan bangsa Arab. Bayangkan, sudah berkorban bertahun-tahun karena hasad rela masuk neraka. Bahaya enggak hasad? Bahaya. Berarti hasad itu menghancurkan persaudaraan? Sangat. Bukan? Bukan hanya sekedar menghancurkan. Sangat meluluh lantahkan persaudaraan. Apapun hubungan, jangankan persaudaraan ya, suami istri saja kalau saling hasad-hasad dan hancur. Hancur. Ya. Naam. Maka pesan pertama Nabi alaihi salatu wasalam betul-betul serius. Di nomor satu kan loh oleh Nabi alaihi salatu wasalam, la tahasadu. Jangan pada saling hasad. Ya. Hasad itu ya seperti yang kita tahu levelnya dengan levelnya, ya. Ustaz dengan ustaz, ya kan? Pengusaha dengan pengusaha, ya. Santri dengan santri, penjual dengan penjual, pembeli dengan pembeli. Artinya orang yang seprofesi, ya. Orang yang seprofesi. Kalau orang tidak seprofesi, ini lebih aman. Lebih apa? Lebih aman. Tapi kalau sama-sama penjual beras, ini penjual beras, ini penjual beras. Bahaya ini. Harus akur nih. Harus apa? Akur. Ya. Penjual karpet, penjual jam. Ini seringkali akan ada apa namanya godaan-godaan syaitan untuk apa? Hasad. Ya. Ini. Dan juga sifatnya orang-orang Nasara. Dan sebelumnya sebenarnya hasad itu sifatnya iblis. Sifatnya apa? Iblis. Dia hasad kepada Adam. Hasad kepada Adam. Terus ceritanya Qabil Habil. Juga hasad. Juga apa? Hasad. Hasad membawa orang siap masuk neraka. Ya. Bukan gak tahu. Siap masuk neraka. Orang Yahudi itu bicaranya apa? Waqalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Mereka berkata, tidak akan menyentuh kami neraka kecuali beberapa hari. Berarti yakin masuk neraka enggak? Yakin masuk neraka cuman sebentar. Ya, yakinnya masuk neraka betul. Cuman sebentarnya klaim. Klaim. Siapa yang mengatakan cuman sebentar? Orang selama-lamanya. Orang selama-lamanya. Jadi hasad bahaya sekali. Membuat orang itu benar-benar tertutup akalnya kalau orang udah hasad itu. Tertutup akalnya. Benar-benar enggak, tidak bisa berpikir jernih. Pikiran dia di sini, yang penting nikmat itu. Hilang dari saudaranya. Dalam keadaan, ma yaftahillahu linnasi min rahmah falamumsikalaha wa ma yumsik falamursilalahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Fatir ayat kedua, Allah berfirman, apa yang Allah bukakan untuk manusia dari rahmat, kasih sayang pemberian, tidak akan ada yang bisa menahannya. Dan apa yang Allah tutup dari seseorang, tidak akan ada yang bisa membukanya. Dialah Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Ya. Allah memberi bukan karena Allah takut dengan hambanya. Ya. Dan Allah menahan bukan karena Allah pelit dari hambanya, tapi karena kebijakan. Karena apa? Kebijakan. Barakallahu fikum. Hasad ini akan membuahkan beberapa buah-buah pahit. Ya, kerusakan-kerusakan. Yang pertama, menyerupai orang Yahudi. Menyerupai orang-orang yang telah sebagian mereka dijadikan kera-kera dan khinzir, babi. Wa'abadid taghut, dan para penyembah taghut. Jadi itu akhlaknya orang yang sangat rendah. Akhlaknya orang yang sebagiannya dijadikan kera. Orang yang sebagian dijadikan apa? Kera. Ya. Pertanyaannya, kera zaman sekarang ini, apakah keturunan Yahudi atau bukan? Jawabannya bukan, ya. Karena kera buatan, ya. Kera orang kemudian dijadikan kera, itu 3 hari terus mati. 3 hari terus apa? Mati. Nah, jadi sebelum Bani Israel ada yang dijadikan kera, sudah ada kera. Sudah ada kera. Sehingga kera-kera sekarang ini bukan keturunan Bani Israel. Ya. Yang kedua, hasad itu menjadikan jiwa seseorang jelek. Kotor sekali. Kotor sekali. Ya. Karena dia tidak menginginkan untuk saudaranya kebaikan. Ya. Yang benar, ketika kita melihat saudara kita itu di atas nikmat, kita itu senang. Pertama kali harus apa? Senang. Kalau melihat saudara kita atau mendengar saudara kita, fulan sekarang begini loh. Fulan sekarang begini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian berdoa tadi ya Allah tambahkan beliau ini anugerah yang lebih. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa 32, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Dan janganlah kalian berandai-andai mendapatkan apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian. Ini padahal laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki jangan iri perempuan tak enak ya ora salat Jumat gitu. Enggak boleh. Atau perempuan, laki-laki mah enak ya enggak haid, enggak nifas, enggak melahirkan. Ya. Laki-laki tuh enak lah ya ban kemana-mana. Ya. Kalau perempuan tembok-tembok, ya. Nah, berhijab lagi. Enggak boleh. Walaupun ini konteksnya dalam urusan waris. Lirrijali nasibum mimma tasabu walin nisa'i nasibum mimma tasaben. Bagi kaum lelaki bagian apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan apa yang mereka usahakan. Ya. Jadi laki-laki dan perempuan jangan saling hasad. Enak lu jadi laki-laki. enak kamu jadi perempuan. Enggak. Ya, sudah jalani. Inilah yang membuat bencong-bencong muncul. Ya. Melanggar ayat ini, melanggar ayat ini. Jadi muncullah, ya. Ini. Tapi bencong itu bingungi ya. Bingunginya dapat warisnya gimana coba? Mau dapat setengah apa satu? Ya. Itu. Nah, terus kalau sholat mau ditaruh di soft laki-laki apa perempuan? Bencong itu. Ya. Nah, apalagi kalau bencongnya punya keyakinan disentuh perempuan batal. Naam, barakallahu fikum. Taib. Was'alullaha min fadlih. Ini An-Nisa 32 tadi. Dan mintalah kepada Allah dari keutamaannya. Dari keutamaannya. Jadi kita itu hiduplah dari jadi diri kita sendiri. Jangan melihat kakak kita, jangan melihat adik kita, jangan melihat teman-teman kita. Udah hidup diri kita sendiri ini. Agar kita bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah membagi rezeki ini sesuai hikmah dan ilmunya. Yang ketiga, di antara kejelekan hasad, hasad adalah protes dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Saru apa ora, Pak? Protes kok sama Rabbul Alamin. Protes, ya. Kita protes sama diktator aja udah hilang kepala kita. Tapi Allah Rahim. Allah itu Ghafur. Allah itu tidak pemaksa, tidak. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha baik. Orang hasad berarti dia protes dengan pembagian Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi dulu, ya, orang-orang Quraisy itu ketika ngerti Nabi Muhammad dijadikan Nabi, mereka itu protes. Ya. Kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan ala rajulim minal qaryataini azim. Kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada salah seorang di antara Taif dan Mekah selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Quraisy tuh gitu. Nabi Muhammad kan yatim ya. Yatim. Sedangkan di zaman beliau kecil itu, atau di zaman Nabi umur-umur 40, umur 40 kan ada juga ya, orang sudah mulai sukses umur 40 itu. Duitnya udah banyak. Tanah di mana-mana. Umur 40 sudah ada yang mulai lah. Di zaman Nabi diangkat jadi Nabi, itu ada eksekutif-eksekutif muda itu. Nabi alaihissalatu wassalam orangnya sederhana. Jadi orang-orang Quraisy tuh gini. Kenapa sih kok bukan fulan, kok Muhammad? Kok siapa? Kok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kira yang namanya dai itu harus kaya. Ya, dai itu harus kaya, ustaz itu harus kaya. Padahal kan enggak. Ya, tidak. Kemudian Allah menjawab, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Yang menentukan ini nabi, ini bukan nabi, siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu dibiarkan minta, jenengan jaluk apa? Ya Allah, jadi nabi lah. Jelas masuk surga. Jelas masuk surga enggak? Jelas masuk surga tapi berat. Nabi yang dijadikan nabi dengan permintaan itu Nabi Harun. Nabi Harun. Karena Nabi Musa berdoa, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'yarid an yusaddiquni. Inni akhafu ayukadzibun. Ya Allah, saudaraku Harun, dia lebih fasih dalam berbicara. Maka utuslah dia bersamaku. Jadi Nabi Musa minta kepada Allah agar Harun dijadikan nabi. Ya, agar Harun dijadikan apa? Nabi. Kebaikan seseorang kepada saudaranya yang paling besar adalah urusan agama. Nabi Musa baik sekali kepada Nabi Harun. Ya Allah, jadikanlah Harun. jadi rasul. Karena dia lebih pandai berbicara, lebih bagus menyampaikan. Inni akhafu ayyukadzibun. Aku khawatir mereka mendustakanku. Ya. Kebenaran itu ya membutuhkan kecakapan berbicara. Walaupun kalau kita mendengar ustaz kita menyampaikan kebenaran dengan bahasa yang standar atau kadang juga sulit dipahami, kita tidak boleh beralasan dengan itu untuk kemudian saya enggak mau menerima al-haq, ngomongnya enggak jelas, ya. Naam. Ngomongnya enggak jelas kok sudah tahu itu enggak hak, ya. Naam. Kan aneh. Tapi yang jelas al-haq itu membutuhkan penyampaian yang bagus. Kalau di lapangan kondisinya ternyata al-haq disampaikan dengan bahasa yang tidak bagus, kita tetap menerima al-haq tersebut. Kita tetap menerima al-haq tersebut. Nah, itu. Jadi yang namanya hasad itu protes. Dengan apa? Dengan qada illah wa qadari. Dengan pembagiannya. Kita gak boleh protes. Bagaimana mungkin kita akan diberi rezeki oleh Allah kalau kita protesan? Makanya orang hasad itu, dia pelaku tapi kayak korban. Pelaku tapi kayak korban. Pelaku maksudnya gimana? Dia yang hasad, dia yang dosa apa enggak? Dia yang dosa. Tapi kalau yang dihasadi tambah nikmat, dia tambah sakit enggak? Tambah sakit. Ini dihasadi. Malah punya rumah bagus. Dihasadi lagi punya mobil bagus. Dihasadi lagi tanahnya tambah lebar. Dihasadi lagi istrinya jadi dua. Waduh. Wah. Kobong dia. Kobong. Pelaku rasa korban. Pelaku rasa korban. Jadi jangan kita memposisikan seperti itu. Sekarang iblis. Iblis kan hasad sama Adam. Ya. Hasad sama Adam, akhirnya dia mengelabui Nabi Adam. Ternyata Allah beri nikmat lagi kepada Nabi Adam. Nikmat apa? Nikmat taubat. Kalau tidak jatuh pada dosa, ada ibadah taubat enggak? Enggak ada. Tapi begitu Nabi Adam dihasadi iblis, digoda agar jatuh pada kesalahan, kan iblis wah menang. Ternyata Allah selamatkan lagi Nabi Adam. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat fataba alaih. Maka Adam menerima dari Allah kalimat-kalimat, tata cara untuk bertobat, yaitu Rabbana ighfir lana dzunubana, ya, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ya. Lanakunanna minal khasirin itu doa sirron saja, enggak usah pakai mic, ya. Lanakunanna minal khasirin, ya. Sering dengar enggak? Sering dengar, ya. Jadi jangan merasa lebih bijak, jangan merasa lebih pintar dibanding Allah Subhanahu wa taala. Ini harusnya ana yang dapat, ya Allah. Ya kok bisa, ya? Ya, ini orang kayak gitu itu tidak selayaknya mendapatkan itu. Lah kok bisa, ya? Itulah yang dilakukan oleh orang-orang kafir, melihat para sahabat miskin-miskin itu, ya. Sahabat kan banyak yang miskin. Jadi mereka bilang, orang-orang seperti ini, orang-orang seperti ini tidak berhak mendapatkan nikmat hidayah. Bayangkan. Tidak berhak mendapatkan nikmat hidayah. Maka hasad ini sifatnya orang Yahudi, iblis, orang Nasoro, musyrikin. Ya, muslim masuk enggak? Jangan masuk. Muslimin jangan masuk. Nah, kemudian orang hasad, keburukan berikutnya akan selalu sedih. Orang yang hasad itu akan selalu sedih. Jadi silakan kalau kita pingin sedih menaun, ya. Kalau pingin sedih menaun, milikilah sifat hasad. Tapi kalau tidak mau, pingin menjadi orang bahagia, ya. Jadilah orang yang dermawan dan selalu senang nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, ya. Lah kok Nabi Musa tidak senang ketika Fir'aun dan bala tentaranya kaya, itu kan disebutkan di dalam surat Yunus. Katanya suruh senang, yaitu tadi. Karena Fir'aun dan bala tentaranya diberi nikmat untuk kemaksiatan. Jadi Nabi Musa tidak senang dengan nikmat yang ada pada siapa? Fir'aun. Ya kita ini sekarang benci sama orang kafir. Ya mereka punya rezeki, akhirnya bangun gereja besar-besar. Kemudian memurtadkan orang. Kita bencinya bukan karena zat hartanya, tapi benci karena alokasinya ini. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian keburukan berikutnya, hasad akan menghapus pahala. Ngeri enggak? Ngeri sekali. Hasad akan menghapuskan apa? Pahala. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, atau di dalam hadis, ya. Di dalam hadis disebutkan, iyyakum wal hasad fa innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ya, walaupun secara sanad ini dibicarakan ya, ada yang mengatakan dhaif, ya. Tapi secara umum hasad itu kezoliman. Dan kezoliman itu akan menghancurkan pahala. Hati-hati kalian dari sifat hasad. Karena sungguh hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana api memakan kayu. Memakan apa? Kayu. Ini. Waliyadu billah. Ya, tidak perlu hasad. Tidak perlu apa? Hasad. Nah. Dan orang hasad justru akan keterbelakangan, tidak maju-maju. Ya. Lalu dia tuh jadi penonton terus. Orang hasad kan jadi penonton ya. Orang sudah pada lari, sudah sampai sana dia nonton. Suh, kayak gitu. Marah terus gitu. Coba kalau dia menutup mata dari hasad, kemudian dia lari. Dia tingkatkan kualitasnya. Dia upgrade dirinya itu. Kan jadi tambah. Tapi kalau dia malah hasad gini ya keterbelakangan. Dia justru tertinggal jauh. Tertinggal jauh. Nah, kemudian hasad ini akan membuat orang jadi sangat-sangat egois. Orang memiliki sifat hasad pada dirinya egois yang sangat tinggi. Tidak akan bisa berhubungan dengan siapa-siapa orang hasad itu. Kenapa? Karena dia selalu mementingkan dirinya sendiri. Hati-hati jangan safar sama orang hasad. Ya, jangan safar sama orang hasad. Karena orang hasad selalu memikirkan dirinya sendiri. Ini keburukan hasad. Ya, mau dia posisi di bawah, mau posisi di atas, berbahaya untuk orang sekitar. Untuk orang sekitar. Kemudian hasad, ini keburukan berikutnya adalah akan naik derajat menjadi ain. Apa ain? Orang yang melihat dengan pandangan ain. Pandangan apa? Ain. Pernah dengar penyakit ain? Ya, itu pandangan hasad. Jadi melihat entah hasad atau kagum berlebihan. Tapi hasad, jiwa yang jelek melihat ini orang dihasadi, bisa sakit itu orang. Orang yang dilihat dengan pandangan hasad bisa sakit, bahkan bisa mati. Bahkan bisa meninggal. Ya, bisa meninggal. Al-ain. Ya. Barakallahu fikum. Dan ini merusak. Ya, dan ini apa? Merusak. Barakallahu fikum. Kemudian, hasad, keburukan berikutnya adalah memecah belah. Hasad itu memecah belah. Ya. Dan dia akan dibenci oleh kaum muslimin. Orang yang hasad kan kelihatan ya tingkah lakunya ya. Walaupun itu penyakit hati. Tapi kan orang yang hasad itu tidak akan bisa menyembunyikan aksi-aksinya. Otomatis kan orang jadi, ih ini hasad nih. Ya ini hasad nih. Jadinya kan pindah tuh. Dari satu bibir ke bibir berikutnya. Hati-hati sama fulan. Hati-hati sama fulan. Hati-hati sama fulan. Kan gitu ya. Mubghad 'indan nas. Sehingga dia menjadi orang yang dibenci di tengah manusia. Dibenci di tengah manusia. Barakallahu fikum. Ini beberapa kejelekan hasad. Khabis. Ya, khabis. Sangat kotor. Dan sangat merusak. Untuk diri, keluarga, masyarakat, dan umat. Secara umum, hasad ini menghancurkan. Ya. Oleh karenanya Nabi nomor satu, la taha sadu. Jangan kalian saling hasad. Ya, obatnya apa tadi? Satu, doa. Satu doa tadi ya. Nah, kalau lihat saudara kita mendapatkan nikmat, langsung berdoa. Jangan lama-lama. Apalagi kita melihat dia umurnya seumur kita, pekerjaannya sama. Ya, itu setan akan masuk cepat sekali. Teman sekelas kok lebih sugih. Ha, kan gitu. Ngerintisnya kan bareng itu, kok dia lebih. Nah, itu yang lah yang kayak gitu itu langsung kita doa. Allahumma zidhu min fadlik. Ya Allah, tambahkan nikmat ya Allah. Sebut nama dia. Kalau kebetulan dia namanya Bejo, sebut Bejo. Ya. Ya Allah, saya mencintai Bejo ya Allah. Naam, tambahkan nikmat pada Bejo itu. Sebut aja biar setan tuh enggak masuk ke dalam hati kita. Ya, biar hancur. Biar apa? Biar hancur. Itu berarti masih ada sisa hasad. Mendoakan sambil nangis, berarti apa? Nah, ini bukan cerita pengalaman pribadi ya, Mbak ya. Na'udzubillah minal hasad. Kemudian yang kedua, jadilah kita orang yang dermawan. Jadilah orang yang apa? Dermawan. Itu dua itu obatnya. Ya. Itu diantara obat untuk meninggalkan apa? Hasad. Ini. Agar kita mencintai muslimin. Mencintai muslimin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini dulu. Boleh? Ya. Nah, pertanyaannya kok mungkin ada pegangan Ustaz? Nah, jadi begini. Ain itu kan termasuk dari sesuatu yang kita tidak kasat mata ya. Orang memandang itu kan ada orang memandang hasad, ada orang memandang kagum, atau ada orang memandang gumun, ya enggak? Ini orang apa? Bisa juga orang memandang itu karena lagi ngeblank. Kan gitu, kita enggak tahu. Maka, cara untuk melindungi diri adalah dengan zikir. Dengan apa? Zikir. Dekatkan diri kita dengan Allah sedekat-dekatnya. Selalu. Ya. Dan Nabi alaihi salatu wasalam juga kena madarat dari hal-hal yang gaib gitu. Ya kan? Nabi kan kena sihir di dalam hadis yang sahih. Tapi tidak berefek. Kecuali hanya apa? Nabi seperti sudah melakukan sesuatu namun belum melakukannya. Syayatin tidak akan bisa menembus orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna kaida syaitani kana da'ifa. Sesungguhnya, ya, tipu daya syaitan itu lemah. Jadi perlu diperhatikan, bukan setan yang kuat, tapi Allah yang tidak melindungi kita. Itu dipegang itu. Bukan setan yang kuat, enggak ada setan kuat. Ya, tapi Allah yang tidak melindungi kita. Kita lemah, maka kita minta tolong kepada Allah. Nah, karena orang ain itu tadi enggak kelihatan, maka cara satu-satunya adalah berzikir, berdoa. Berzikir dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir pagi, zikir sore. Kemudian juga setelah sholat, rajin sholat 5 waktu. Ya. Nah, dan seterusnya seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan, jangan memamerkan ya, apa yang kita senangi. Ya. Jangan memamerkan apa yang kita senangi. Misalnya kita punya anak lucu banget nih. Wah, dibikin konten, dipoto-foto, dibikin status ya. Nah, sebagian orang itu nam salah paham. Dikiranya wa amma bi nikmati rabbika fahadits, akhirnya setiap gajian dipoto, der. Ya. Sehari dapat 200 ribu, der. Ya. Loh, itu kejadian. Ya. Kenapa antum menyetatus terus penghasilan antum dalam keseharian antum? Wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Ya. Bukan seperti itu caranya, ya. Nah, karena itu akan menimbulkan hasad apa enggak? Menimbulkan hasad. Udah biasa aja, ya. Kita punya, kalau sebagian orang awam lebih parah lagi, ya istrinya cantik dipoto, jebret, ya, dipasang di status. Mobilnya bagus, jebret, status lagi. Ini menimbulkan apa? Hasad. Selain doa, zikir, dan juga jangan suka pamer. Jangan suka apa? Pamer. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini ya, ada lagi? Silakan Pak. Oh. Baik. Pertanyaannya, bolehkah kita memandang hasad orang yang hasad kepada kita? Ya kan gitu ya? Ya. Satu pertanyaannya, dari mana kita tahu dia yang hasad kepada kita? Satu kan ya, itu penting sekali. Dua, orang yang misalnya didolimi dan kemasukan jin saja, kita nggak boleh percaya sama jin itu. Kamu dari mana? Budi, belum tentu nih. Belum tentu, karena setan itu pendusta. Ya, saya kiriman. Itu pendusta, satu ya. Dua, kita kan sulit pak ya, untuk mendeteksi, oh itu tuh orangnya. Sulit. Yang kedua, walaupun beneran, tidak boleh balas dendam. Ya, tidak boleh balas dendam. Kemungkaran jangan dilawan dengan apa? Kemungkaran. Ya. Jangan, ya. Udah antum pandang ternyata salah. Malah kita yang jatuh kepada apa? Kedzaliman. Barakallahu fikum. Jadi melawan kemungkaran dengan kebaikan. Melawan kemungkaran dengan apa? Kebaikan. Ini boleh kita itu membalas orang yang zalim kepada kita dengan ya tidak berlebihan. Tidak apa dengan tidak apa berlebihan. Tapi kalau urusannya hasad, urusannya ain, kita kemudian ikut hasad, ikut memandang dengan benci, ya salah. Kita sudah jatuh pada apa? Dosa. Naam. Barakallahu. Kalau ada orang hasad, Pak, sama kita, kita tambah semangat. Nanti kan dia tambah kobong, ya kan? Iya. Kita jangan ngurusi dia. Justru kita itu tambah meningkatkan kualitas diri kita. Bukan kita mengurusi dia. Begitu ya, Pak ya. Barakallahu fikum. Sudah? Cukup ya? Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.